بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Pilar yang ketiga yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sejalan dengan pemahaman Salafus Saleh. Pilar yang ketiga ini, Ikhwani Fiddin, telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya ya, sebelum zuhur tadi telah kita singgung satu poin dari kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad. Ya, beliau mengungkapkan poin yang pertama yaitu at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan pedoman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salaf yang kita maksud di sini adalah generasi pertama umat Islam. Ya, generasi pertama umat Islam adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat hati manusia, dan Allah mendapati hati yang paling baik di antara mereka adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memilih beliau untuk mengemban risalahnya. Ya, kemudian Allah melihat hati manusia setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah dapati hati yang terbaik setelah hati nabinya adalah hati para sahabat-sahabat beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih mereka sebagai pendamping nabinya, ya, sebagai penegak agamanya dan sebagai penyampai risalahnya. Nah, jadi mereka merupakan generasi pilihan, sebaik-baik generasi, ya, adalah generasi sahabat, kemudian generasi sesudah mereka dan generasi sesudah mereka. Mereka adalah generasi yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan di dalam Al-Qur'an, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Mereka adalah contoh di dalam bersikap keras terhadap orang kafir dan berkasih sayang di antara sesama kaum mukminin. Jadi siapa saja yang mau keras terhadap orang kafir dan berkasih sayang sesama kaum mukminin, hendaklah dia meniru para sahabat. Karena Allah telah memberikan jaminan, ya, kepada umat manusia bahwa sikap keras kepada orang kafir dan berkasih sayang di antara sesama kaum muslimin itu hanya bisa diwujudkan dengan mengikuti jalan mereka. Para sahabat, Ikhwani Fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, adalah setiap orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman kepada beliau dan wafat di atas keimanan tersebut. Ya, jadi mereka mendapatkan keutamaan bertemu dengan Rasulullah walaupun sesaat. Kedudukan sahabat ini tidak bisa disamai oleh siapapun. Walau bagaimanapun seseorang berusaha untuk beramal, menaikkan tingkatan dan derajatnya, martabatnya, dia tidak akan bisa mencapai derajat sahabat. Ya. Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Jangan kalian cela sahabatku. Ya, wallazi nafsi biyadih law anfaqtum mithla ahadin dhahaba. Ya. Kalaulah kalian mithla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalaulah kalian berinfak sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan setara dengan, ya, emas yang mereka infakkan satu mud, bahkan setengahnya. Jadi kedudukan derajat sahabat adalah derajat yang tidak bisa diraih, tidak bisa disamai, tidak bisa dicapai oleh, ya, umat Muhammad sudah mereka. Karena keutamaan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengatakan salafus saleh, maksudnya adalah generasi terbaik ini, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti manhaj mereka merupakan jaminan kemenangan. Jaminan kemenangan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa akan berperang satu golongan dari umat ini. Lalu dikatakan kepada mereka, adakah di antara kalian orang yang pernah melihat Rasulullah? Maka dijawab ada. Maka mereka memperoleh kemenangan. Kemudian akan berperang lagi satu golongan di kalangan umat ini. Dikatakan kepada mereka, adakah di antara kalian yang pernah melihat orang yang pernah melihat Rasulullah? yaitu melihat sahabat. Dijawab ada, maka mereka pun memperoleh kemenangan. Kemudian berperang lagi satu golongan dari umat ini, lalu dikatakan, adakah di antara kalian orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pernah melihat tabi'in? Dijawab ada, maka mereka pun, pasukan itu pun memperoleh kemenangan. Jadi ini adalah silsilah ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Silsilah emas di mana seorang tidak boleh terputus dari silsilah ini. Silsilah itu mata rantai. Ya, seorang harus berada di mata rantai ini dan tidak boleh lepas dari mata rantai itu. Karena kalau dia lepas dari mata rantai ini, dia akan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh ikhwani fiddin. Ya, merekalah para as-salafus saleh. Jadi tidak bisa ditawar-tawar bahwa memahami Quran dan Sunnah ini harus menurut persepsi mereka, ya, nggak bisa menurut persepsi yang lainnya. Tadi sudah kita sampaikan kisah Umar, ya, Umar sempat merenungi perpecahan umat ini, kenapa mereka berpecah belah, padahal kitab suci mereka satu, Nabi mereka satu, artinya Quran dan Sunnah juga. Kalau kita pergi ke sana Quran Sunnah, pergi ke sini Quran Sunnah, semuanya mengaku Quran dan Sunnah, Quran dan Hadis. Ya, namun apa yang membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya? Rujukan di dalam memahaminya. Kemana rujukannya? Nah, bila memahaminya menurut rujukan salaf, menurut pemahaman as-sahabah, maka mereka lah yang disebut sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, as-salafu as-salih, mengikuti jejak para salaf dahulu di dalam memahami Quran dan as-sunnah. Dan ini sangat penting ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana seorang itu bisa sesat apabila dia meninggalkan, ya, pemahaman Quran, pemahaman as-salafus salih di dalam memahami Quran dan sunnah? Contohnya Khawarij. Siapa Khawarij? Khawarij adalah orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar di kalangan umat Muhammad. Ya, siapa saja yang melakukan dosa besar, maka mereka hukumi kafir. Mereka, salah satu ciri mereka adalah, ya, mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin. Nah, mereka membaca ayat "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Ya. Secara tekstualnya ayat ini sepertinya mudah saja untuk di tafsirkan dan mudah saja untuk dipahami. Seperti Khawarij, ya, mereka secara letterlik mengartikannya apa? Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Kafir, yaitu kafir. Bukan Islam. Ya, keluar dari Islam. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas kepada mereka sebagai bantahan kepada kaum Khawarij itu? Ya, laisa al-kufru kama tadhhabuna ilaihi. Bukan kekafiran seperti yang kalian maksud itu. Walakin, ya, al-kufru duna kufur. Namun maksudnya di sini adalah kufur duna kufur. Yaitu apa? Kufur kecil, kufur yang tidak mengeluarkan, ya, langsung pelakunya dari Islam. Nah, ini pemahaman. Ayat sama ayat yang dibaca, yang dibaca oleh Ibnu Abbas dengan yang dibaca oleh Khawarij tadi, ayat yang satu. Ya, ayat yang sama. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Tapi hasilnya berbeda. Khawarij dengan ayat itu mengkafirkan siapa saja yang menurut mereka tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Walaupun dalam satu perkara, mereka kafirkan. Mereka mengkafirkan penguasa-penguasa muslim yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ibnu Abbas mengatakan apa? Bukan kufur seperti yang kalian maksud itu. Tapi kufur di sini adalah kufur duna kufur. Jadi ini menunjukkan perbedaan pemahaman. Perbedaan di dalam memahami ayat tersebut. Orang sufi ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Mereka mengatakan seseorang yang sudah mencapai tingkatan hakikat enggak perlu lagi salat. Kenapa? Karena sudah datang yakin. Ayat itu kalau dibaca dan diartikan secara tekstual, ya seperti itu maknanya. Ya. Sembahlah Rabbmu sampai datang yakin kepadamu. Nah, kalau sudah yakin, sudah. Enggak perlu lagi nyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka pahami. Tapi kalau kita merujuk kepada tafsir para salaf, bagaimana mengartikan ayat tersebut? Bagaimana menafsirkan dan memahaminya? tidaklah seperti yang dipahami oleh orang-orang sufi itu. Ya, ya, mereka mengatakan apa? Al-yakin huwa al-maut. Jadi maksud itu adalah sembahlah Allah sampai kamu mati. Nah, itu maksudnya ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bukan sampai datang yakin, kalau sudah yakin sudah tidak perlu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang membedakan adalah ya apa namanya, kita katakan bagaimana kita memahami dan memandangnya. Ya. Jadi kita harus merujuk kepada ya pemahaman as-salafu as-salih. Maka dari itu Allah mengatakan ya wa may yashakkikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya orang yang beriman. Siapa itu? Yaitu as-sahabah. Demikian pula Allah mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi, jika mereka, kata Allah, beriman sebagaimana imannya kamu, kalian, siapa amantum bihi, yaitu sahabat. Ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum jami'an. Faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Ya, jadi ini menunjukkan ikhwan fil din ya kepada kita semua pentingnya kita merujuk pemahaman kita kepada as-salafus saleh, yaitu sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kemudian kelak. Ya. Sejak dahulu sampai sekarang tidak ada satupun kaum muslimin yang berbeda pendapat bahwa jalan yang diridhai Allah bagi kita adalah Quran dan hadis. Ya, kita sama-sama membaca apa? Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamasaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Kepadanya lah mereka menuju dan dari situlah mereka bertolak. Artinya apa? Semua kaum muslim menjadikannya sebagai rujukan tanpa ada perbedaan di antara mereka. Tadi sudah kita sebutkan hikmah Imam Ahmad tidak menggunakan istilah Quran dan Sunnah pada poin pertama di dalam kitab beliau Ushulus Sunnah. Ushulus Sunnah. Tapi poin yang pertama tidak berbicara Quran dan hadis. Justru apa? Berpegang teguh dengan pedoman sahabat. Tadi sudah kita buat perbandingannya seperti perbandingan tauhid uluhiyah dan rububiyah. Orang yang sudah bertauhid uluhiyah secara otomatis dia telah bertauhid rububiyah. Maka dari itu, ya, kalimat la ilaha illallah diartikan kepada tauhid uluhiyah, bukan kepada tauhid rububiyah. Mengapa? Karena untuk tauhid rububiyah saja orang musyrik juga meyakini seperti itu. Orang musyrik juga berkeyakinan seperti itu. Ya, jika ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Dengan lantang tanpa ragu mereka menjawab Allah. Ya wala in saltahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jadi mereka mengatakan Allah. Mereka menjawab Allah. Mereka yakin Allah yang menciptakan alam semesta. Demikian. Ini keyakinan orang musyrik. Tapi itu tidak membuat mereka menjadi muslim. Mengapa? Karena mereka tidak beriman dengan tauhid uluhiyah, yaitu jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Maka ketika menafsirkan kalimat la ilaha illallah, kita bawakan kepada makna tauhid uluhiyah. Demikian pula ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, ketika kita mengartikan sunnah, ya, mengartikan sunnah, maka yang dimaksud adalah mengikuti pedoman sahabat. Mengikuti pedoman sahabat. Karena kalau kita katakan mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis, ahli bid'ah juga berkata seperti itu. Kalau ditanya kepada ahli bid'ah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Syiah sekalipun, ya, kita tanyakan kepada mereka, apa pedoman kalian? Al-Quran dan hadis. Quran dan hadis. Namun di mana letak perbedaan antara kita dengan mereka? Yaitu ya pandangan kita di dalam memahami Quran dan hadis, ya. Bagaimana kita memahaminya? Nah, disitulah terjadi perbedaan antara kita dan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan keistiqomahan bagi siapa saja yang mengikuti Al-Quran. Ketika menghikayatkan perkataan rombongan jin yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi il haqqi wa ila tariqin mustaqim. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi membimbing atau memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ini jaminan bahwa Al-Quran adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah juga memberikan jaminan bagi siapa saja yang mengikuti Rasul. Allah telah berfirman tentang beliau, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yaitu Quran dan Sunnah merupakan petunjuk, rambu. Pernah berkendaraan di jalan raya, banyak rambu ya, perlu rambu itu, perlu. Iya. Di sini apa? Papan tanda. Papan tanda itu ya, macam-macam bentuknya ya. Itu untuk keselamatan pengguna jalan. Ya, ya. Pemakai jalan harus memperhatikan tanda jalan itu, apa namanya? Papan tanda. Supaya dia selamat dalam perjalanannya. Bukankah demikian? Ya, banyak macam-macam bentuknya. Nah, di antaranya tertulis 30 km per jam. Ya, 30 kpj. Itu salah satu tanda. Ya, papan tanda. Petunjuk itu. Ya, seorang harus memperhatikannya, harus menjadikannya sebagai petunjuk. Ada seorang supir, dia taat ya. Dia memang apa namanya? Dia perhatikan betul tanda itu. Ya, bahkan di pelototinya papan tanda itu 30 tulisannya. Tapi dia mengartikannya minimal 30. Dia mengartikannya, ya, memahaminya minimal 30 laju ya. Ditekannya 60, masuk jurang dia. Kenapa dia masuk jurang? Padahal dia pelototi tanda itu, dia pelototi. Pelototi itu. Oh, dia apa namanya? Beri apa namanya? Perhatian penuh kepada tanda itu, papan tanda itu. Tapi masuk jurang juga. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa dia masuk jurang? Itu dia. Jadi memperhatikan papan tanda itu belum cukup. Kalau kita belum memahaminya dengan benar, ya, memahaminya dengan benar, akhirnya dia masuk jurang juga. Dikebutnya, dia artikan, dia pahami minimal 30 km per jam. Dia laju 60, masuk jurang dia. Di depan rupanya ada kelok-kelok, jalan berbelok-belok. Nah, demikian ikhwan fiddin. Jadi perlu untuk memahami petunjuk. Ya, bukan hanya membacanya saja, ya, melihatnya saja. Kita katakan ahli bid'ah juga rajin, seperti khawarij. Bahkan kalau soal membaca Al-Quran, kalau soal ibadah, khawarij luar biasa. Hingga sahabat sendiri merasa minder, minder artinya rendah diri, melihat ibadah mereka luar biasa. Sampai tangan mereka kapalan. Kapalan itu keras karena banyak sujud. Coba bayangkan, tangannya saja kapalan, bagaimana keningnya? Ini keras, hitam. Tangannya hitam karena banyak sujud. Kalau tangannya saja hitam, jidatnya bagaimana? Ini khawarij menunjukkan apa? Ijtihad mereka di dalam ibadah. Tapi mereka di atas jalan bid'ah. Di mana kebid'ahan mereka? Yaitu mereka berbuat bid'ah di dalam meyakini saudaranya sesama muslim. Ini bid'ah pertama. Bid'ah pertama di dalam sejarah Islam adalah bid'ah fil ahkami wal asma. Artinya di dalam masalah vonis hukum dan panggilan manusia, panggilan seorang muslim. Mereka memanggil orang muslim dengan sebutan kafir. mereka jadikan orang muslim sebagai orang kafir. Nah ini kesesatan mereka. Walaupun dalam sisi-sisi lainnya mereka luar biasa, luar biasa ibadahnya. Nabi mengatakan apa? Kalian merasa apa? Merasa bukan apa-apa solat kalian dibanding solat mereka, puasa kalian dibanding puasa mereka, ya? Ibadah kalian dibanding dengan ibadah mereka. Mereka membaca Al-Quran, mengatakan, menyampaikan ucapan-ucapan sebaik-baik hamba. Mereka baca Quran, mereka baca hadis. Namun yamruquna minad-din, mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya panah dari busurnya. Mengapa? Mereka tidak merujuk kepada pemahaman as-salafus saleh, pemahaman sahabat. Bahkan mereka mengkafirkan sahabat dan melecehkan sahabat. Ketika datang Abdullah bin Abbas dengan pakaian yang bagus, mereka mengatakan, apakah seperti ini pakaian seorang sahabat Nabi? Bagus, rapi, necis. Maksud mereka harus berpakaian seperti mereka yang lusuh, pakaian seperti pakaian orang zuhud. Nah, menurut mereka seperti itulah yang diinginkan dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Abdullah bin Abbas sengaja datang dengan pakaian seperti itu. Ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum. Jadi mereka mempersempit Islam yang luas. Ya, salah satu kaidah syariat adalah jangan membatasi suatu yang luas. Jangan memperluas suatu yang terbatasi. Nah, demikian ikhwan fil din, rahimani wa rahimakumullah. Adapun khawarij, mereka membatasi sesuatu yang luas. Suatu yang lapang bagi kaum muslimin mereka jadikan sempit. Maka dari itu Rasul mengatakan, sejahat-jahat orang Islam adalah orang yang bertanya, lalu dengan akibat pertanyaannya itu sesuatu yang sebelumnya halal menjadi diharamkan. Dia membuat kesempitan, kesulitan, kesusahan bagi orang-orang Islam. Ikhwani fiddin, a'azzaniyallahu wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi yang membedakannya adalah sisi memahaminya, sisi memahami dalil, sisi memahami Quran dan hadis. Masing-masing kita semuanya mungkin membaca Quran dan hadis. Namun kita berbeda di dalam memahami Quran dan hadis tersebut. Ayat yang dibaca boleh sama, tetapi hasilnya nanti jauh berbeda. Ya, demikian. Seperti yang kita contohkan tadi, salah membaca papan tanda. Seharusnya dia jangan lebih dari 30 km per jam, dia justru di atas. Ya, justru bertolak belakang. Ya, enggak akan ketemu itu ya. Nah, dia akan ditangkap oleh polisi, oleh polis, atau mungkin dia mengalami kecelakaan karena dia salah di dalam memahami papan tanda tadi. Nah, jadi Quran dan hadis ibarat papan tanda tadi yang juga harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Akan tetapi faktor yang membuat kelompok-kelompok dalam Islam itu menyimpang dari jalan yang lurus adalah kelalaian mereka terhadap rukun ketiga. Jadi Syekh Al-Albani di dalam buku beliau, ya Hadhihi Da'watuna, ya, menceritakan atau menegaskan ya rukun yang ketiga ini. Silakan baca buku beliau itu ya, Intisari Dakwah Syekh Al-Albani. Ya, itu beliau di situ di dalam risalah tersebut ingin menekankan kepada kita pentingnya, ya pentingnya rukun yang ketiga ini. Tanpa rukun yang ketiga ini, ya mustahil kita akan dapat memahami agama dengan benar. Sebagai contoh lainnya yang ditampilkan dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam buku itu adalah ayat yang berbunyi Muhammadun wa ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah salah bapak dari salah seorang dari kalian. Namun beliau adalah utusan Allah dan khatamun nabiyyin. Apa khatamun nabiyyin? Ya, kalau kita buka kamus, khatam banyak artinya. Maka datanglah ya Ahmadiyah. Lalu dia menafsirkan ayat itu. Khatam artinya cincin, perhiasan. Perhiasan para nabi. Jadi bukan penutup para nabi. Kalau kita pahami seperti itu, ikhwan fiddin, maka benarlah Ahmadiyah. Ya, bahwa tidak ada dalil yang membatasi kenabian itu hanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah pemahaman seperti itu benar? Walaupun yang dibaca adalah ayat Quran. Jawabnya apa? Tidak benar. Itu adalah pemahaman yang menyimpang terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diperjelas dalam hadis Nabi. Nabi mengatakan, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sepeninggalku atau sesudahku. Demikian ikhwan fiddin, a'izzani Allah wa iyyakum jami'. Ya. Jadi kita butuh pemahaman yang lurus di dalam memahami Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, pemahaman lurus manakah yang harus kita tempuh? Siapakah yang telah memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang lurus? Tidak ada jawaban lain selain as-sahabah dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah yang disebut dengan as-salafus saleh. Nah, jadi rukun yang ketiga ini, ya, sebenarnya sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yaitu memahami Quran dan Sunnah menurut pemahaman as-salafus saleh. Ya, surat Al-Fatihah secara jelas menyebutkan rukun ketiga ini. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini ayat ini mencakup rukun meliputi rukun yang pertama dan kedua. Yakni merujuk kepada Quran dan hadis. Ya, kemudian Allah mengatakan shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ayat ini mencakup rukun ketiga, yakni merujuk kepada pemahaman salafus saleh dalam meniti jalan yang lurus tersebut. Ya. Merujuk kepada pemahaman salafus saleh di dalam meniti jalan yang lurus tersebut. Ibnu Qayyim mengatakan, perhatikanlah hikmah yang berharga yang terkandung dalam penyebutan sebab dan akibat ketiga kelompok manusia yang disebutkan di akhir surat Al-Fatihah. Yaitu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin. Di situ ada tiga kelompok manusia. Satu yang selamat, dua yang celaka. Ya, orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka, orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Nikmat yang dicurahkan kepada kelompok pertama adalah nikmat hidayah, yakni ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Al-ilmu nafi' wal amalu saleh. Ya, al-ilmu nafi' dan al-amalu saleh. Kalau kita tanyakan, ilmu yang bermanfaat, ilmu Quran dan Sunnah, yang pertama kali memahaminya siapa? Sahabat. Yang pertama kali mengamalkannya siapa? Mereka juga. Ya, jadi mereka merupakan contoh. Mereka merupakan standar di dalam memahami Quran dan Sunnah tersebut. Adapun kelompok yang kedua, mereka mengabaikan ilmu, hanya sibuk beramal. Mereka sibuk berilmu tapi melalaikan amal, yaitu Yahudi, al-maghdubi alaihim. Golongan yang ketiga adalah kelompok yang sibuk dengan amal tanpa ilmu. Itulah dia an-nasara atau nasrani yang disebut Allah ad-dallin, orang-orang yang sesat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan mengenai keutamaan para sahabat ini, Abdullah bin Mas'ud telah menyebutkan di dalam sebuah atsar, ya, barang siapa di antara kamu ingin mengikuti sunnah, mangkana minkum mustinnan falyastanni biman qatmat. Barang siapa di antara kamu ingin mengikuti sunnah, maka ikutilah sunnah orang-orang yang sudah wafat. Maksudnya adalah sahabat Nabi. Karena orang yang masih hidup tidak ada jaminan selamat dari fitnah. Yaitu selain mereka tidak ada jaminan selamat dari fitnah, yaitu dari kesesatan, selain sahabat. Ya, tidak ada jaminan. Dalilnya apa? Yaitu hadis Nabi SAW, riwayat Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari. Rasulullah SAW mengatakan, ana amanatun li ashabi. Ya, wa idza zahabtu ana ata ala ashabi ma yu'adun. Wa ashabi amanatun li ummati. Wa idza dhahaba ashhabi ata ala ummati ma yu'adun. Artinya, Nabi mengatakan, aku adalah pengaman, ya, yang mengamankan, pengaman bagi sahabat-sahabatku. Apa artinya pengaman? Juru keamanan, yaitu mengamankan dari kesesatan, yang meluruskan mereka apabila terjadi penyimpangan. itu artinya pengaman, amanah, ya, yang senantiasa mengawasi, pengawas bagi sahabat-sahabatku. Coba lihat pada masa hidup Rasulullah, apabila sahabat melakukan kesalahan, Nabi meluruskannya langsung, ya, hingga mereka, para sahabat, menjadikan tidak adanya teguran sebagai dalil syar'i. Ya, di antaranya mereka mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal sementara Quran masih turun. Ya, artinya apa? Mereka anggap perbuatan itu benar. Karena kalau tidak benar akan turun wahyu yang menegur mereka. Nah, demikian. Jadi sahabat hidup pada masa Nabi di mana wahyu masih turun. Pengawasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kemungkaran, maka Rasulullah pasti akan melarangnya. Karena salah satu kaedah yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayala yuakhirul bayan an waqtil hajah. Rasulullah tidak akan menunda penjelasan pada waktu yang dibutuhkan. Dan Rasulullah tidak akan mungkin diam dari kemungkaran. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat itu berdasarkan pantauan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Ibnu Mas'ud mengatakan mayara apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, yaitu para sahabat, maka pasti baik di sisi Allah. Dan apa-apa yang dipandang buruk oleh mereka, pasti buruk juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena apa yang mereka pandang baik itu, kalaulah mungkar, kalau tidak baik, tentu akan turun wahyu yang akan meluruskannya, yang akan menegur dan mengingkarinya. Nah, ini keutamaan mereka, keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi mengatakan, ana amanatun li ashabi, aku adalah pengawas bagi sahabat-sahabatku. Jika aku telah pergi, maka akan datang apa yang telah dijanjikan atas sahabat-sahabatku. Imam An-Nawawi ketika menafsirkan hadis ini mengatakan, apa yang dijanjikan atas sahabat apabila Rasulullah telah pergi adalah al-qatl, pembunuhan. Ya, kalau kita lihat sejarah, setelah perginya Nabi, ya, satu demi satu sahabat dibunuh oleh orang-orang munafik. Ya, dimulai dari Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya seperti Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdullah bin Umar dan lain-lain sebagainya. Nah, demikian ikhwan fil din, azan ya Allah wa iyyakum. Baik. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku adalah pengaman, pengawas bagi umatku. Sahabat Nabi, pengawas bagi umat Muhammad. Kalau kita lihat sejarah bagaimana para sahabat mengawasi umat ini, kalau terjadi bid'ah maka mereka akan meluruskannya. Ketika orang-orang sudah mulai berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan apa? Sammulana rijalakum. Ya, perhatikan apa yang kalian nukil itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi bid'ah, mereka menegurnya. Ya, seperti teguran Abdullah bin Mas'ud terhadap orang-orang yang berzikir berhalaqah-halaqah. Ya. Abdullah bin Mas'ud menegurnya. Abdullah bin Mas'ud mengingkari mereka. Demikian pula sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi sahabat Nabi adalah pengawas bagi umat ini dari berbagai macam penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan yang muncul pada masa itu. Wa idza dhahaba ashhabi, jika sahabat-sahabatku itu sudah pergi, maka akan datang apa yang dijanjikan atas umatku. Yaitu apa? Imam An-Nawawi menjelaskan, yaitu al-bid'ah wa dhalalat fid din. Yaitu bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan di dalam agama. Mulailah bermunculan bid'ah-bid'ah setelah berakhirnya masa sahabat. Mulai dari bid'ah tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah, sampai pada tingkatan yang paling buruk yang tidak ada sebelumnya, bahkan orang Nasrani sendiri tidaklah sesesat seperti itu, yaitu kaum Wahdatul Wujud yang mengatakan bahwa Allah menitis pada segala sesuatunya, atau segala sesuatunya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani sendiri tidak mengatakan seperti itu. Kalaulah mereka mengatakan Allah itu menitis pada Jibril dan Isa. Tapi orang-orang Uluhiyah Wahdatul Wujud, Allah menitis pada segala sesuatu. Hingga ketika melihat babi dan anjing, mereka katakan itu Allah. Nah, demikian ikhwan fillah. Coba lihat bagaimana kesesatan itu muncul setelah zaman sahabat berlalu. Tidak ada lagi pengawasan bagi umat ini. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah, golongan yang terbaik, golongan yang paling mulia adalah golongan yang melanjutkan ya tugas dari sahabat ini, yaitu orang-orang yang tetap berada di jalur mereka dan melanjutkan tugas mereka sebagai pengawas bagi umat ini dari segala macam bentuk kesalahan penyelewengan yang dilakukan atau yang terjadi di tengah-tengah umat. Demikian ikhwan fillah. Dan itu diisyaratkan dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan liyahmil hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfauna minhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ya, ilmu ini atau agama ini akan dibawa oleh orang-orang adil dari setiap generasinya. Ya, para ulama mengartikan orang-orang yang adil yaitu orang-orang yang berilmu, ahli ilmu, ulama dari setiap generasi, disampaikan kepada generasi berikutnya. Tugas mereka adalah yanfauna minhu tahrifal ghalin, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang melewati batas. Wa ittihalal mubtilin, dan pemalsuan ahli batil yang suka membuat pemalsuan-pemalsuan di dalam agama dan syariat. Kemudian ta'wilal jahilin, ta'wil orang-orang jahil. Ya, jadi tugas ulama, tugas ahli ilmu yang mengikuti jalannya para sahabat adalah seperti yang disebutkan Rasulullah dalam hadis tersebut. Demikian ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Orang hidup tidak ada jaminan selamat dari fitnah. Merekalah sahabat-sahabat Muhammad. Merekalah generasi terbaik umat ini. Generasi yang paling baik hatinya, paling bersih hatinya, paling dalam ilmunya, yang tidak banyak mengada-ngada, membuat-buat satu yang baru. Ya, bid'ah baru berkembang sesudah zamannya sahabat. Kaum yang dipilih oleh Allah untuk menjadi penyerta nabinya dalam menegakkan agamanya. Kenalilah keutamaan mereka, ikutilah jejak mereka, berpegang teguhlah dengan akhlak dan agama mereka semampu kamu, karena mereka adalah generasi yang berada di atas siratul mustaqim. Nah, ini perkataan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan tentang keutamaan generasi sahabat, ya, keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan, ya, perpecahan umat menjadi 73 golongan, Rasul mengatakan kulluha finnar. Hadis ini ditolak oleh sebagian orang. Mereka mengatakan, apakah semua umat Islam masuk neraka kecuali hanya satu golongan itu? Ya. Mereka membalik hadis ini. Ada sebuah hadis dhaif, bahkan maudhu, membalik hadis ini. Ya, dibaliknya menjadi bagaimana? Kulluha fil jannah illa wahidah. Ada hadis palsu. Itu disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah. Ketika mentahrid hadis ini, ada yang tidak percaya. Dan ada seorang perawi zindik atau perawi ya, lemah atau pemalsu hadis, ya, pemalsu hadis, dia palsukan hadis ini, lalu dia balik, dia katakan dalam hadis itu kullu hafil jannah illa wahidah, semuanya di dalam surga kecuali satu, yaitu zindik, disebutkan itu ala wahyal zindik. Nah, demikian hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, dia balik hadis itu. Nah, sebagian orang mengatakan, ah, masa semua masuk neraka kecuali satu? Ya, sahabat yang mendengar hadis ini tidaklah memprotes. Mereka justru bertanya kepada Nabi, "Famanil wahidah ya Rasulullah? Siapakah satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Apa-apa yang aku berada di atasnya. Pedoman yang aku berada di atasnya. Ya, pedoman apa yang Nabi berada di atasnya? Pedoman Quran dan hadis. Apakah Nabi berhenti sampai di situ? Tidak. Ya, Nabi mengatakan wa ashabi, dan pedoman sahabat-sahabatku. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita butuh pedoman sahabat. Ya, Quran itu bisa diartikan dengan sunnah. Quran dan sunnah harus diartikan dengan apa? Dipahami dengan asar ataupun riwayat-riwayat pemahaman para sahabat. Saya kasihkan contoh, dan contoh ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam ya apa namanya buku itu, Intisari Dakwah Syekh Al-Albani. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba." Nah, kalam minallah. Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah kedua tangannya. Kalau ayat ini kita baca secara tekstual dan kita artikan tanpa kita berpegang kepada petunjuk sunnah dan petunjuk sahabat, tanpa pedoman Nabi dan tanpa pedoman sahabat, maka kita tangkap setiap pencuri, kita potong tangannya. Pertanyaan saya, apakah setiap pencuri dipotong tangannya? Allah mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, potong tangannya. Pertanyaan saya, apakah setiap pencuri dipotong tangannya? Jawabnya ya. Tidak. Kenapa? Ditafsirkan, dijelaskan di dalam sunnah sehingga kita paham maksudnya. Apa itu? Yaitu la qat'a ya illa fi rubu'i dinar fasaidan. Tidak boleh dipotong tangan kecuali pencurian barang senilai rubu' dinar, seperempat dinar atau lebih. Kalau dia mencuri ini, potong tangannya sampai rubu' dinar ini, tidak sampai. Ya, jadi pencurian yang diancam hukuman potong tangan itulah pencurian barang yang nilainya seperempat dinar atau lebih. Itu kita ikut kurs lah ya. Ya, dinar sekarang berapa? Beda seperempatnya. Nah, itulah dia. Di bawah itu tidak dipotong tangan seseorang karena mencuri. Begini kan ikuti. Nah, kemudian ada orang mencuri 100 dinar. Ditangkap. Mau dipotong tangannya. Kita mau mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi. Yaitu apa? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Potong tangan pencuri. Ya. Dilihat sunnah, benar. Yang dicurinya lebih dari seperempat dinar. Ketika memotong, dari mana dipotong? Dari sini kan, potong dia tangannya. Karena kalau kita buka kamus, tangan itu, wah, sampai sini tangan tuh, ini tangan. Kita potong, dari mana potong tangannya? Kita sudah ada ayat Quran. Dan kita juga sudah pegang hadis Nabi. Tapi ketika kita ingin menerapkan hukum potong tangan, bingung kita. Dari mana dipotong itu pencuri ini tangannya? Nah, kita butuh penjelasan dari ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada disebutkan dalam hadis. Ya, dipotong dari sini, yang dipotong ini enggak ada. Nah, itu dapat kita ketahui dari mana? Dari penerapan yang dilakukan oleh para sahabat. Bagaimana mereka memotong tangan pencuri, yaitu sampai ar-rusqi. Ya, al-qatu ila ar-rusq. Itu yang diamalkan oleh para khulafa ar-rasyidin. Mereka memotong pencuri sampai sini aja, bukan sampai sini atau sini, kan gitu ya, bukan tengah-tengah sini, tapi di sini. Nah, demikian. Nah, penjelasan perincian seperti ini hanya bisa kita peroleh dengan apa? Berpegang teguh dengan Quran, sunnah dan pemahaman sahabat, pedoman sahabat ikhwanul fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Maka dari itu Nabi mengatakan ya kullu hafin nar illa wahidah, semuanya berada dalam neraka kecuali satu golongan, yaitu apa? Siapa saja yang berpedoman dengan sunnahku dan pedoman sahabatku. Pedomanku dan pedoman sahabatku. Nah, demikian. Wah. Jadi kalian mengklaim bahwa kalian satu-satunya yang selamat yang masuk surga. Ya, kita katakan ikhwan fillah, di dalam agama Islam, di dalam agama Allah ini, klaim mengklaim tidak ada gunanya. Yang namanya mengklaim atau mengklaim ya, mengaku, mendakwa, itu pekerjaan yang paling mudah, mudah sekali. Kalau cuma mendakwa saja ya, mengaku gampang. Semua orang bisa mengaku dengan mulutnya, saya ini salafi, saya ini berpedoman dengan pedoman Nabi dan sahabat. Bisa saja, mengaku bisa. Ya. Tapi yang dibutuh, yang diinginkan, yang diperlukan di sini bukanlah sekedar pengakuan. Pepatah Arab mengatakan apa? Kullun yadda'i waslan bilaila, walakin laila la tukirru bidzaq. Semua mengaku punya hubungan dengan Laila. Semua mengaku pacarnya Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Kenapa? Enggak ada buktinya. Jadi yang butuh pembuktian, bukan yang diinginkan, yang diperlukan bukan pengakuan, tapi pembuktian. Kalau antum benar-benar berjalan di atas pedoman sahabat, maka yang pertama tertuntut dari antum sekalian adalah mempelajari asar sahabat, riwayat-riwayat sahabat, mempelajari kembali warisan-warisan turas Islamiyah yang ada di dalam buku-buku para ulama. Nampak dari rajinnya dia menuntut ilmu, dia ingin mencari tahu bagaimana dahulu para sahabat, bagaimana rekamannya, bagaimana rekaman sholat Nabi dahulu. Tidak ada camcorder ya, kemudian Nabi sholat direkam, nggak ada. Yang ada riwayat, itulah yang ada dahulu. Nah, demikian ikhwan fillah. Nah, sekarang ini ya banyak alat-alat rekam, bisa direkam kan begitu ya. Nah, dulu enggak ada. Dulu yang ada apa? Hafalan. Itulah ilmu Allah Maha Adil ikhwan fillah. Kalau kita lihat sekarang enggak ada hafalan seperti dahulu ya. Seperti orang-orang dahulu. Ya, enggak ada hafalan yang menghafal hadis panjang sekali sampai ribuan jutaan hadis seperti Imam Ahmad menghafal jutaan hadis, 1 juta hadis. Allah beri kemampuan yang lebih bagi mereka. Tapi Allah tidak beri ilmu membuat alat perekam, membuat alat apa namanya, recorder ataupun kamera pada waktu itu enggak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Maha Adil, Allah beri mereka apa? Sesuatu yang lebih, yang buat kita tercengang. Bagaimana? Kadang-kadang kalau kita baca buku-buku salaf terdahulu, buku-buku biografi para ulama, hampir-hampir kita tidak mempercayainya. Seperti misalnya apa namanya, Imam Al-Bukhari hafal 200 ribu hadis sahih dan 300 ribu hadis yang tidak sahih. Dan beliau bisa mengetahui, kalaupun dibolak-balik hadis itu, sanadnya ditukar dan sebagainya, beliau tahu. Bisa memasang kembali. Ini sanad untuk hadis ini. Ya. Ini sanad ini untuk hadis ini. Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir, apa mungkin ada orang seperti itu. Atau seperti Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. 1000 hadisnya kita sudah pening. Kadang-kadang kita berpikir, bertanya-tanya, apa mungkin ada orang seperti itu. Tapi itulah Allah beri mereka ilmu. Allah beri mereka ilmu. Allah beri mereka kelebihan. Allah jadikan ya akal mereka. Allah jadikan kepala mereka sebagai tempat penyimpanan syariatnya. Luar biasa. Begitu juga sebaliknya. Kalaulah orang-orang dahulu tahu keadaan kita sekarang, mereka akan tercengang. Wah, hebat kali. Ada alat perekam itu, bisa direkam itu. Ya begitu ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kalau orang dulu hidup sekarang ini tercengang dia. Wah, hebat kali ini. Bisa ini bisa berjam-jam bisa direkam, bisa dilihat, didengar lagi. Tapi Allah tidak beri apa? Kekuatan hafalannya. Ya. Kekuatan ingatan enggak ada. Sekarang mengingat 40 hadis aja ini dia enggak bisa lupa. 40 hadis. Bagaimana kalau 1 juta kan gitu ya? Atau 200 ribu hadis dan lain sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyimpan syariatnya pada hamba-hamba pilihannya, bukan pada alat. Ini suatu apa namanya? Keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sekarang ya, seiring dengan melemahnya manusia, Allah turunkan ilmu yang lain untuk mengimbanginya. Coba bayangkan enggak ada ini dan hafalan juga enggak ada, mungkin sudah banyak yang hilang. Ya. Sekarang ini kita coba buka komputer, buka notebook. Di dalam notebook itu sudah tersimpan ya, buku satu maktabah. Ribuan, bahkan puluhan ribu buku sudah ada di situ. Nah, dahulu ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, manusia diberi kekuatan yang kadang-kadang kita enggak enggak, kalau kita pikir-pikir apa mungkin bisa orang seperti Ibnu Taimiyah yang menulis sampai jutaan lembar, At-Tabari yang menulis ribuan buku. Kadang-kadang kapan waktunya untuk makan dan minum? Tapi Allah beri mereka kekuatan yang tidak diberi oleh orang-orang sekarang. Demikian ya pada fiddin. A'azani Allah wa iyyakum. Toh yang ada di dalam komputer kita itu kan tulisan mereka semua. Ya, demikian ya pada fiddin. Ya. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala memelihara syariatnya melalui hamba-hambanya yang dipilih. Dan merekalah salafus saleh kita. Merekalah yang telah menghadirkan kepada kita syariat Allah seperti yang diturunkan ya kepada nabinya 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu. Coba antum pikirlah. Sejenak saja berpikir. Bagaimana kalau orang-orang seperti ini tidak ada? Apakah sampai Islam kepada kita? Bisakah kita sholat seperti sholatnya Nabi? Tanpa jalur sahabat? Bagaimana mereka merekam sedetail-detailnya sampai Syekh Albani membuat kitab sifat sholat Nabi dan belum mengumpulkan riwayat sehingga seolah-olah kita melihat Nabi sholat. Sedetail-detailnya. Riwayat-riwayat itu. Ya, demikian ikhwan fiddin. A'azani Allah. Padahal dahulu tidak ada alat rekam. Tidak ada alat-alat rekam. Ya, mungkin ya kalau dulu ada alat rekam ya tidak susah-susah untuk menghafalnya. Ya, rincian sholat yang begitu panjang. Ya. Mungkin tidak semua orang bisa menghafal seperti itu. Ya cukup rekam saja Nabi sholat kan begitu ya. Ya, begitu ikhwan fillah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan bagi mereka. Ya. Ya. Kalau yang merekam itu kamera kan yang berpahala kamera itu. Ini ada kameranya. Yang berpahala kameranya. Tapi mereka menyimpannya di dalam dada mereka. Ya, dan itu utamaan konfident. Yang kita kalaupun kita mau mengejarnya, mungkin ya kita pesimis untuk bisa mengejarnya ya. Nah, demikian. Tapi itulah kelebihan yang Allah berikan, ya. Jadi bayangkan bagaimana kalau orang-orang seperti itu tidak ada. Apakah kita bisa memahami syariat ini dengan benar? Apakah kita bisa berakidah dengan benar? Apakah kita bisa sholat dengan benar? Apakah kita bisa berzakat dengan benar? Puasa dengan benar? Ya, kemudian menunaikan haji dengan benar? Coba bayangkan hadis yang terpanjang di dalam Kutubus Sittah, hadis Jabir di dalam Sahih Muslim. Beliau Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu merekam perjalanan Nabi mulai dari Madinah sampai beliau pulang kembali ke Madinah. Perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah dulu para as-salaf kita, sahabat Rasulullah ya, merekam detail demi detail ya, perjalanan Rasulullah, bagaimana Rasulullah menerapkan syariat, kemudian dia, mereka sampaikan ini kepada generasi sesudah mereka. Jadi kita harus merujuk kepada pemahaman mereka ikhwan fillah. Ma'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah itu saja mungkin pada sesi yang kedua ini. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab saja ya. Terakhir tanya jawab 3 sampai 1. Sekarang kita istirahat dulu ya. Nah, ya demikian. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik.